Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حديث yang ke-296 عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأودي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه وقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن أعتق. Di dalam hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa pada Barirah ada tiga pelajaran. Kanat fi Barirah, pada Barirah ada tiga sunan, ada tiga sunnah, tiga pelajaran. Siapa Barirah? Barirah adalah budak perempuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ayib. Kemudian disebutkan yang pertama pelajaran dari Barirah atau dari kejadian Barirah, khuyirat ala zawjiha hina utiqat. Pelajaran pertama, khuyirat ala zawjiha, diberi pilihan atas suaminya, apakah mau lanjut sebagai istrinya atau mau pisah. Harus dikisahkan dulu kisahnya. Kisahnya adalah Barirah dalam keadaan berupaya untuk memerdekakan dirinya, tapi kemudian Aisyah menyatakan, aku akan bantu engkau untuk merdeka. Keluarganya minta boleh dimerdekakan olehmu, kamu bantu, tapi walaknya kepada kami. Maka Aisyah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana, bolehkah? Tidak. Al-wala'u liman a'taq. Kata Nabi, al-wala'u liman a'taq. Ini pelajaran juga kejadiannya kejadian Barirah. Al-wala'u liman a'taq. Yang namanya wala, hubungan, perwalian, itu kepada yang memerdekakan. Kalau yang memerdekakan Aisyah, maka walanya Barirah kemana? Kepada Aisyah. Karena Aisyah yang memerdekakan. Al-wala'u liman a'taq. Kemudian Barirah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah merdeka. Sedangkan suamiku budak. Masa seorang merdeka dipimpin oleh seorang budak? Maka kata Rasulullah SAW, khuyyirat, engkau diberi pilihan. Mau tetap bersama suamimu, silahkan. Atau mau lepas dari suamimu, silahkan. Jadi hukumnya seorang suami istri, ternyata istrinya dimerdekakan, maka dia boleh memilih untuk tetap bersama suaminya yang masih status budak, atau milih merdeka. Sedangkan Bariroh milih merdeka. Walaupun suaminya sedih ditinggal istrinya, walaupun dia meminta kepada beberapa orang, tolong bujuk Bariroh agar tetap bersamaku, kata Bariroh, tidak. Aku diberi pilihan oleh Rasulullah SAW dan aku memilih lepas daripadanya. Barakallahu fiikum. Sudah mendapatkan dua pelajaran dari kejadian kisah Bariroh. Pertama, khuyirat ala zawjiha. Yang kedua, bahwa al-wala'u liman a'taq. Apalagi pelajarannya? Satu lagi pelajarannya. Qala udiyalaha lahmun. Bahwasanya pernah diberikan hadiah kepada Bariroh waktu masih jadi budak Aisyah, diberi sedekah berupa daging. Maka dimasaklah daging itu. Fadakhala ala Rasulullah SAW wal burmatu. Fadakhala alayya Rasulullah SAW wal burmatu ala nar. Maka masuklah menemuiku Rasulullah SAW dalam keadaan periuk ada di atas api dan di dalamnya daging sedang dimasak. Fada'a bita'amin. Maka Rasulullah SAW meminta makanan. Beri makan kami. Fa'utiya bi'khuzbin. Bi'khubzin. Maka didatangkan untuk beliau alaihi salatu wassalam roti wa udum min udumil bait. Roti dan beberapa lauk yang ada di rumah. Maka Rasulullah SAW bertanya, aku melihat alam arul burmah ala nari fiha lahmun. Bukankah aku melihat ada periuk yang di dalamnya ada daging yang sedang dimasak? Faqalu, maka keluarganya berkata, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Tetapi itu adalah daging yang disedekahkan untuk Bariroh. Maka aku tidak suka untuk memberikan sedekah itu kepadamu. Karihna an nut'imaka minhu. Kami tidak suka untuk memberikannya kepadamu karena itu sedekah. Bukan ke Rasulullah SAW tidak memakan sedekah, tetapi memakan hadiah. Faqala, maka berkatalah Rasulullah SAW, huwa alaiha sedekah, wa huwa lana minha hadiah. Iya, itu sedekah buat Bariroh. Tetapi Bariroh memberikan kepadaku sebagai hadiah. Berarti untuk Bariroh sedekah, untukku hadiah. Wa qala an-nabi sallallahu fiha al-wala'u liman a'taq. Nabi juga berkata bahwa al-wala'u liman a'taq. Baik, berarti apa pelajaran ketiga? Yang pertama, khuyirat ala zawjiha. Kalau seorang wanita dan istrinya dan suaminya dalam keadaan budak, kemudian istrinya dimerdekakan, maka dia diberi pilihan. Boleh tetap bersama suaminya atau boleh lepas dari suaminya. Karena biasanya orang merdeka tidak mau diatur oleh seorang budak. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bahwa wala adalah untuk yang memerdekakan. Itu pernah dibahas dalam masalah wala. Yang ketiga, apa yang ketiga? Naam. Bahwasanya kalau Rasulullah SAW tidak memakan sedekah, tetapi memakan hadiah. Tetapi ketika sedekah itu diberikannya kepada Barirah, kemudian Barirah memberikannya kepada Nabi sebagai hadiah, maka halal. Itu pelajaran ketiganya. Kalau sedekah itu diberikan pada budaknya, kemudian budaknya memberikan hadiah kepada tuannya, tidak mengapa. Rasulullah SAW tidak memakan sedekah, tetapi memakan hadiah. Kalau ternyata sedekah itu diberikan bukan kepada Rasul, tapi kepada budaknya, dan budaknya memberikan kepada Rasul sebagai hadiah, maka halal. Baik. Tidak memakan sedekah, tapi memakan hadiah. Demikian hadis tersebut. Kita lihat penjelasannya di dalam syarah ringkasnya. Al-gharib, pertama kalimat asing di dalam hadis ini, yaitu burmah. Qala fil qamus, disebutkan dalam al-qamus. Al-qamus bukan terjemahan kamus. Al-qamus adalah sebuah kitab, judulnya al-qamus, yang ditulis oleh Fairuzabadi. Satu kitab yang ditulis oleh Fairuzabadi. Memang isinya penjelasan kalimat per kalimat. Makna kata ini adalah begini, begini, begini, begini. Makna kalimat ini begini, begini, begini. Begitu isinya. Sehingga di Indonesia bilang kamus dengan kata kamus. Padahal aslinya al-qamus adalah nama kitab yang ditulis oleh seorang ulama, Fairuzabadi. Adapun kamus dalam bahasa Arab, mu'jam. Kamus dalam bahasa Arab, mu'jam. Disebut ke dalam al-qamus Fairuzabadi, burma dengan dhammah adalah kidrun min hijara. Periuk yang dibuat dari batu. Itu burma. Jam'u burma. Jam'u burmun. Bentuk jamaknya burmun. Bidham bilba wa bilfathi firra, dengan didomahkan pada ba'nya dan dengan difathahkan pada ro'nya, berarti dibaca buram atau buramun. Aslinya atau mufradnya burmah. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Tadkuru Aisyah radiyallahu ta'ala anha min barakati mu'alatiha Barirah mutayamminah bitilka safqah allati qarrabatha minha id ajrallahu ta'ala min ahkamihi rasyidah fi amriha thalath sunan baqiyat tashri'an aman ala marrid duhur. Di dalam hadis ini Aisyah menyebutkan barakah pertemanannya bersama Barirah. Ya, ini menceritakan tentang barakah perwalaannya, hubungan wala, perwalian dengan Barirah. Al-mutayamminatan bitilka safqah. Ya, ini yang memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Allati qarrabatha minha, yang Aisyah mendekatkan dirinya dengannya. Id ajrallaha ta'ala min ahkamih, yaitu Allah langsungkan hukum-hukum yang rasyidah, hukum-hukum yang lurus dan sangat bijak pada kejadian Barirah. Fi amriha salasa sunan, tiga sunnah, tiga hukum. Baqiyat tashri'an aman, yang tiga hukum ini menjadi syariat yang umum pada seluruh kaum muslimin. Ala marrid duhur, sepanjang masa. Marrid duhur, sepanjang masa, karena marri ini perjalanan, duhur itu jamak dahr, yakni selama perjalanan zaman-zaman. Selama perjalanan zaman diterjemahkan dengan bebas sepanjang masa. Ini sampai hari ini menjadi hukum. Sampai hari ini menjadi hukum. Pertama, al-wala'u liman a'taq. Bahwa wala itu untuk yang memerdekakan. Kedua, khuyirat ala zawjiha. Kalau ada seorang budak perempuan dimerdekakan, maka dia boleh memilih untuk tetap bersama suaminya atau memisahkan diri. Yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW tidak memakan sadaqah, tetapi memakan hadiah. Dan kalau sadaqah itu diberikan kepada budaknya, kemudian dihadiahkan kepada tuannya, boleh tuannya memakan. Karena itu hadiah dari budaknya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, fal-ula annaha ataqat tahta zawjiha raqiq. Bahwasanya Barirah, faedah pertama, dimerdekakan dalam keadaan dia di bawah suaminya. Suaminya bernama Maghith. Fa ghayyarat bainal iqama ma'ahu 'ala nikahihim al-awwal. Maka dia diberi pilihan untuk tetap bersama Maghith 'ala nikahihal al-awwal, sesuai dengan pernikahan pertamanya. Wa baina mufaraqatihi wa ikhtiyariha nafsaha. Boleh juga dia memisahkan diri dari suaminya kalau dia lebih memilih dirinya untuk berpisah dari suaminya karena suaminya masih berstatus budak. Li'annahu asbaha la yukafi'u fi darajah. Mengapa diberi pilihan untuk tetap bersama suaminya atau berpisah? Karena sekarang sudah tidak sekufu. Dia merdeka, suaminya budak. Tidak sekufu. La yukafi'uha fid darajah. Tidak sekufu lagi dalam derajat. Idhiya hurrah wa huwa raqiq. Karena dia Barirah hurrah, merdeka. Wa huwa, sedangkan dia Maghith, suaminya raqiq, masih budak. Wal kafa'ah huna mu'tabarah. Dan masalah kufu dalam masalah merdeka dan budak itu mu'tabar. Mu'tabar itu diakui. Kalau kufu kamu orang miskin, saya orang kaya, enggak sekufu, itu gairu mu'tabar. Tidak teranggap. Atau tidak sekufu karena dia merasa saya turunan ningrat, kamu turunan orang biasa, itu juga tidak dianggap. Baik. Tetapi barakallahu fikum, perbedaan antara budak dan orang merdeka ini jelas perbedaan yang sangat nyata, sehingga masalah kufu di dalam perkara itu mu'tabarah. Mu'tabarah, teranggap. Fakhtarat nafsaha. Ternyata Barirah memilih dirinya sendiri. Artinya tidak mau tetap bersama suaminya. Wa fasakhat nikahaha. Berarti dia batalkan pernikahannya. Fasarat sunnah li ghairiha. Maka jadilah ini juga sebagai sunnah bagi selain Barirah. Siapapun dari budak perempuan yang suaminya juga budak, kemudian wanita tersebut dimerdekakan, maka dia memiliki hak seperti haknya Barirah. Hak untuk memilih. Hakul ikhtiar. Memilih tetap bersama suaminya atau memilih memisahkan diri dari suaminya. Itu hukum pertama, faedah pertama dari kisah Barirah. Wasaniyah, yang kedua, anahu tusuddiqa alaiha bilahmin wa hiya fi baiti maulatiha Aisyah. Fadakhala Nabi SAW wallaham yutbakh bil burma. Yang kedua, telah disedekahkan daging kepada Barirah. Alaiha, hanya kembali kepada Barirah, ay ala Barirah. Tusuddiqa ala Barirah bilahmin wa hiya fi baiti maulatiha, dalam keadaan dia di rumah maulanya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal lahm yutbakh fil burma. Nabi masuk dalam keadaan daging sedang dimasak di dalam periuk. Fada'a bita'amin fa'atauhu bikhubzin. Maka Nabi meminta makan sebagaimana biasanya sediakan untukku makan. Maka Aisyah menyediakannya hanya sepotong roti dengan lauknya yang ada di rumah. Kadang-kadang lauknya adalah garam, kadang-kadang lauknya adalah khol, cuka, kadang-kadang beberapa lauk yang ada di rumahnya. Alladzi kanu yasta'milunahu fi 'adatihim ad-da'imah, yaitu yang biasa dimakan oleh beliau sehari-hari. Walam ya'tuhu bi syai'in min al-lahm, tidak dibawakan untuk Nabi sedikit pun dari daging tersebut. Maka Nabi heran. Yani daging yang disedekahkan kepada Barirah. Mengapa Aisyah tidak memberikan daging itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha alimah, mengerti kalau Nabi tidak makan sedekah. Li'ilmihim annahu la ya'kulu sadaqah, karena ilmu mereka Aisyah dan keluarganya bahwa Nabi tidak makan sedekah. Faqala, maka Nabi pun bertanya, alam aral burmah alan nar fiha lahmun, bukankah aku melihat ada periuk di atas api dan padanya ada daging? Faqalu, maka mereka pun menjawab, bala, tentu ya Rasulullah, memang ada, walakinnahu qad tusaddiqu bihi ala barira, tetapi itu sedekah, itu adalah daging sedekah. Sedangkan Rasulullah SAW tidak makan sedekah. Tusaddiqu bihi ala barira, yang disedekahkan kepada barira. Wa karihna it'amaka minhu, maka kami, kata Aisyah, kata keluarganya, kami tidak suka engkau memakan sedekah. Faqala, maka Nabi menjawab, huwa alaiha sadaqah, daging itu buat Barirah memang sadaqah, karena disedekahkan untuk Barirah. Wa huwa minha lana hadiah, tetapi itu untuk kita hadiah. Ini pelajaran yang kedua. Wa tsalitsah, yang ketiga, anna alaha lamma aradu bai'aha min Aisyah, bahwa keluarganya, yakni keluarga Barirah, ketika menjual Barirah kepada Aisyah, ishtaratu an yakuna wala'uha lahum, mereka meminta syarat, boleh kamu bayar dan kamu merdekakan dia, tapi syarat wala'nya untuk kami, keluarga Barirah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi bersabda, tidak. Innamal wala'u liman a'taq. Tidak bisa. Karena wala itu adalah untuk yang memerdekakan. Kalau yang memerdekakannya adalah Aisyah, maka wala'nya kepada Aisyah. Wala adalah hubungan, ikatan keluarga yang disebabkan karena memerdekakan budak. Hubungan keluarga itu bisa karena hubungan darah, keturunan, anak, cucu, cicit, canggah, dan seterusnya. Itu hubungan darah. Ada pula hubungan kekeluargaan karena disebabkan persusuan. Kalau anak tersebut, walaupun ibunya lain, tapi disusukan pada ibu susuan, maka ibu susuannya menjadi saudaranya, mahramnya. Taib, dalam keadaan bapaknya atau suami dari ibu susunya sebagai bapak susuan, anak-anak ibu susuan jadi saudara susuan. Karena Nabi SAW sudah menyatakan, tuhrim minar rada'ah kama yuhram minan nasab, atau kama qala SAW, jadi mahram karena persusuan seperti mahram karena nasab. Sama, cuma bedanya ibu jadi ibu susuan, bapak jadi bapak susuan, saudara jadi saudara susuan, nila akhir. Yang ketiga, persaudaraan karena wala, yaitu memerdekakan seorang budak. Maka seakan-akan dia adalah membebaskan dia, memberikan seorang manusia, maka dia seperti saudaranya. Itu hubungan wala. Barakallahu fikum. Ma yustafadu minal hadis. Berarti berapa faedah yang kita dapatkan dari hadis ini? Fawaid jamma. Fawaid yang sangat banyak. Disebutkan di sini 6 perkara. Dan masih banyak lagi faedah-faedah lainnya. Kita baca yang ada di sini dan kemudian jadi tugas kalian untuk menambahnya dengan faedah-faedah lain yang ada di dalam hadis ini. Baik. Qala ma yustafadu min al-hadis? Istafadna min hadha al-hadis fawaid minha anna al-ummata anna al-amata idha 'utiqat tahta 'abdin yakunu laha al-khiyar. Faedah pertama, seorang budak perempuan. Idza utiqat, jika dimerdekakan. Tahta abdin, di bawah seorang suami yang juga budak. Maka kalau wanita tadi dimerdekakan, yakunu lahal khiyar, maka dia memiliki hak pilih. Apa hak pilihnya? Bainal baqa'i ma'ahu wa bainal fasqi min ismati nikahiha. Boleh memilih untuk tetap bersama suaminya yang masih budak, atau faskhun nikah, atau membatalkan nikah. Wa jawazu dhalika bi ijma'il ulama. Dan pilihan ini, hak pilih ini bagi wanita yang dimerdekakan dalam keadaan suaminya masih budak, itu ijma' para ulama. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan. Amma idza utiqat tahta hurrin fala khiyara laha. Tetapi kalau dimerdekakan dalam keadaan dia di bawah suami yang merdeka, maka tidak ada pilihan. Karena dia suaminya yang sah. Dan enggak ada alasan untuk memisahkan diri dari suaminya karena suaminya juga merdeka. Baik. Berarti kalau suaminya masih budak, ada hak pilih. Dan itu ijma' para ulama. Tetapi kalau suaminya merdeka, bukan budak, maka hak pilih tersebut tidak ada. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, rahimahumullahu ajma'in. Faedah kedua. Fihi bayan. I'tibarul kafa'ah fin nasabi bainaz zawjain. Bahwasanya bayan i'tibarun nasab. Teranggap, diakui adanya kafa'ah dalam masalah nasab. Fin nisbah bainaz zawjain, dalam ukuran antara dua suami istri atau suami yang mencari istri atau istri yang memilih suami, boleh untuk mencari yang sekufu. Mengapa? Karena kufu itu barakallahu fikum akan membantu dalam perjalanan rumah tangga, saling memahami, saling mengerti, karena sama, karena sekufu. Tetapi kalau tidak sekufu akan terjadi berbagai macam perselisihan, kesalahpahaman, dan seterusnya. Wa anna fi mawani' at-takafu' baina zawjayn al-hurriyah war-riq, dan di antara yang paling diakui urusan kufu adalah orang merdeka dengan budak. Itu jelas dua perkara yang tidak sekufu. Sama sekali tidak sama. Adapun yang lain masih ada perselisihan para ulama, masih ada perbincangan para ulama, seperti suku ini merasa lebih tinggi dari suku itu, bangsa ini merasa lebih tinggi dari bangsa itu, maaf saya tidak sekufu. Masih ada yang menyatakan tidak, itu tidak jadi alasan. Ada pula yang menyatakan bisa jadi alasan, karena kebiasaannya berbeda. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi masalah merdeka dan budak, jelas itu sepakat para ulama kalau itu memang berbeda. Barakallahu fikum. Yang ketiga, annal faqir idza tasaddaqa alaihi fa ahda min sadaqatihi ila man la tahillu lahu sadaqah min ghaniyyin wa ghairihi fa ihda'uhu jaiz. Faedah ketiga, seorang yang miskin ketika diberi sedekah kemudian dia berikan kepada orang-orang yang tidak pantas diberi sedekah. Siapa yang tidak pantas diberi sedekah? Orang kaya misalnya. Boleh enggak? Ihda'uhu jaiz. Memberikannya sebagai hadiah boleh. Misalnya ini tuannya. Ini budaknya. Tuan itu tentunya lebih kaya dari budaknya. Budak tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya dimiliki orang lain. Berarti miskin, fakir. Sedangkan tuannya cukup, kaya. Bolehkah budak tadi memberikan sedekah pada tuannya? Hah? Tidak boleh. Bolehkah memberikan sedekah pada tuannya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tuannya bukan fuqara yang layak mendapatkan sedekah. Bukan miskin yang layak, yang pantas mendapatkan sedekah. Kalau gitu, yang diberikan oleh budak tadi kepada tuannya, sedekah atau bukan? Bukan. Berarti itu hadiah. Sebagaimana Barirah memberikannya kepada Nabi, apa itu? Bukan sedekah. Mengapa? Karena Nabi tidak makan sedekah. Satu itu. Kedua, Barirah maula. Sedangkan Rasulullah SAW dan Aisyah adalah bekas tuannya. Yang memimpinnya, yang memilikinya dulu, yang memerdekakannya. Maka jelas yang diberikan oleh Barirah, jelas itu hadiah, bukan sedekah. Jelas hadiah, bukan sedekah. Sehingga barakallahu fikum, dikatakan man fa'ihda'uhu jais li'annahu qad malaka sadaqah fayatasarraf biha kaifa sya'a. Karena sedekah tadi kepada Barirah yang miskinah, yang faqirah, dan dia memberikannya, tentunya sudah bukan sedekah lagi, sudah milik Barirah. Li'annahu qad malaka sadaqah, karena dia sudah memiliki. Sekarang milik Barirah. Begitu milik Barirah, Barirah ingin memberikannya kepada Nabi. Bagaimana? Ya boleh. Karena jelas itu hadiah. Tidak mungkin orang miskin sedekah kepada yang di atasnya, yang kaya. Terbalik. Berarti yang diberikannya adalah hadiah. Maka Nabi mengatakan itu untuk dia sedekah, tapi dia kepada kita hadiah. Karena kita di atas dia. Dia fakir. Maka jelas bukan sedekah. Yang keempat, fihi dalil ala su'ali sahibil baiti ahlahu an syu'uni manzilihi wa ahwalih. Di dalamnya ada dalil bahwa seorang suami, seorang kepala rumah tangga, sahibul bait, perlu su'al ahlahu. Perlu bertanya pada keluarganya. Apa itu yang dimasak itu? Apa yang dibakar di belakang itu? Apa yang ada di periuk itu? Itu wajar. Masak apa? Apa yang dipersiapkan? An syu'uni manzilihi wa ahwalih. Tentunya karena bertanggung jawab terhadap keluarganya, rumahnya, dan semua yang ada di rumahnya, pantas untuk bertanya. Ini apa? Ini kenapa begini? Ini kenapa begitu? Kenapa lantai kotor sekali? Mengapa kok dapur begini kotor? Habis masak apa kalian? Oh, anu, tadi kita masak-masak untuk membagikan pada tetangga. Oh, bagus. Jazakumullahu khaira. Bersihkan kembali dapurnya. Dan seterusnya. Sebagai kepala rumah tangga, pantas dan berhak, bahkan semestinya, untuk mengontrol rumahnya dan keluarganya. Yang kelima, wa fihi inhisarul wala bil mu'tiq fala yakun li ghairihi wala yakhruj an ahqiyatihi bihal. Yang kelima, fihi inhisarul wala bil mu'tiq. Padanya ada faedah. Yang namanya hakul wala hanya pada yang memerdekakan. Mu'tiq adalah yang memerdekakan. Ini menjelaskan yang ini. Al-wala'u liman a'taq. Berarti inhisar. Inhisar terkurung yang namanya wala hanya pada yang memerdekakan. Enggak bisa dipindahkan kemana-mana, enggak bisa dijual, enggak bisa dibeli. Fala yakunu li ghairihi, maka tidak bisa dipindahkan pada orang lain. Wala yakhrut an ahqiyatihi bihal, dan tidak akan keluar dari haknya bagaimanapun juga. Sama seperti hubungan persusuan. Udah, hubungan persusuannya dibeli aja sama saya, biar dia jadi anak susuan saya. Ya enggak bisa. Oh, dia yang menyusukan. Sama dengan ini, udah hak walanya untuk saya saja. Dia maulaknya saya. Enggak bisa, karena dia yang merdekakan. Dia yang merdekakan. Lebih ekstrim lagi, orang yang melahirkan ibu ini, tiba-tiba ibu lainnya menyatakan, sudah hubungan ibu dan anaknya untuk saya saja. Ya enggak bisa. Walaupun dipelihara olehmu, kalau tidak disusukan, tetap itu bukan anakmu. Walaupun boleh memanggil nak, walaupun anaknya boleh memanggil ibu yang memeliharanya ibu, tapi tetap dia secara status bukan ibunya. Tidak ada hukum waris mewarisi, enggak ada yang lainnya. Karena memang aslinya bukan anak, itu hanya anak angkat saja. Nasabnya pun tidak bisa kepada bapak angkatnya. Tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya atau ibu angkatnya, tidak bisa. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika tadinya budaknya yang bernama Zaid dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Karena diangkat anak oleh Nabi dan diperlakukan seperti anaknya. Sehingga tersebar di masyarakat Arab, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah khususkan satu ayat khusus. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka sendiri. Maka saat itu dirubah panggilan tadi menjadi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Karena tidak boleh menasabkan kepada yang bukan bapaknya. Bahkan ada ancaman, man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Siapa yang menasabkan bukan kepada bapaknya, maka dia telah kufur. Ini kufur amali. Berarti amalan yang sangat dilarang sampai dikatakan kufur. Siapa yang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya, faqad kafar. Yang keenam, annahu madama bihadhihi sifah minal lusuqi. Id'udda lahmat kalahmatin nasab yahsulu bihi irthul mu'tiq wa asabatuhu min atiqihi wa hadha huwal maqsudu min dikri hadhal hadithi huna. Yang keenam, karena hubungan wala itu begitu dekat, wal lusuq begitu lengket, begitu menempelnya dan melekatnya, id'udda lahmatun kalahmin nasab, bahkan dianggap dalam satu riwayat bahwa al-wala itu lahmatun kalahmatin nasab, itu seperti hubungan keturunan, seperti hubungan bapak dengan anak, seperti hubungan keturunan. Yang sulbihi irsul mu'tiq, oleh karena itulah berlaku padanya waris mewarisi. Berarti al-wala tadi bisa mewarisi. Nah, dan itu yang dimaksud di dalam bab masalah hukum waris. Al-mu'tiq wa asabatihi min atiqihi. Dia bisa mewarisi dan bisa menerima asabah, sisa dari warisan. Wa hadha huwal maqsud min dzikril haditsi huna. Dan ini maksud dibawakannya hadis ini di sini. Karena ini babnya bab apa? Bab tentang hukum waris. Barakallahu fikum. wa nasla taufik rahmah wal hidayah. Selesai bab dari bab-bab hukum waris. Nanti kita akan masuk kepada bab berikutnya biidznillah ta'ala, kitab an-nikah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana kalau suaminya yang dimerdekakan, istrinya masih budak, apakah suaminya masih punya hak pilih? Nah, ada yang bisa jawab? Hah? Jawabannya, suaminya punya hak pilih masih budak ataupun sudah merdeka. Iya Pak ya? Suami mau menceraikan boleh saja, kapan saja sebelum dimerdekakan dia boleh menceraikan istrinya. Karena suami, sehingga tidak dibahas. Karena suami itu pemimpin wanita dan hak cerai itu pada suami. Yang unik dan istimewa pada Bariroh adalah karena dia perempuan. Tetapi karena dia merdeka duluan, suaminya belum merdeka, ternyata diberi hak untuk memilih saya berpisah dari suami saya. Atau memilih untuk tetap bersama suaminya. Ini yang istimewa dan unik. Maka dikatakan bahwa ini pelajaran penting dari kisah Bariroh. Adapun suami dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai yang akan datang, tetap punya hak pilih. Mau dipegang istrinya atau mau dicerai, silahkan. Itu urusan para suami sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga sebelum dimerdekakan juga punya hak tersebut. Setelah dimerdekakan juga punya hak tersebut. Kedua, kalau suaminya merdeka, istrinya masih budak, barakallahu fikum, maka tidak ada masalah karena suami di atas istri. Iya kan, gak ada masalah. Mengapa? Yang merdeka memimpin yang budak. Tetapi kalau dibalik, seorang perempuan merdeka diatur oleh budak, ini masalah. Mengapa? Kok yang rendah budak mengatur yang merdeka, yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Itu masalah. Makanya diberi pilihan. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.